hadis yang kemarin, angzilunas manazilahum, dudukanlah atau tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Dan hadis ini kita telah ketahui derajatnya dhaif, ya. Hadis ini secara sanad derajatnya dhaif, tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara makna, nah, hadis ini sahih, ya. Hendaknya kita menyandarkan atau mendudukan seseorang atau bermuamalah seseorang sesuai dengan kedudukan mereka. Makna hadis ini benar. Syahidnya banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yu'aqir amma lam yarham saghirana wa la yu'aqir kabirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan tidak menghormati orang-orang yang besar dari kalangan kami. Juga ucapan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, "Haditsun nas bima ya'rifun." Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka miliki dari pengetahuan, ya. Artinya itu pun bagian dari mendudukan seseorang dengan sesuai dengan kedudukannya. Naam. Adapun sisa dari syarat tersebut adalah sekedar contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tentang kedudukan bukan manusia. Ada yang naam, bagaimana kedudukan seorang menjadi qadhi, hakim, kemudian mendudukan seorang di sebuah pasukan dan sebagainya. Tapi kita akan langsung saja membaca hadis yang sah di Asy'ar yang ke-14. Qala Syekh Al-Alamah Drahman As-Sa'di rahimahu ta'ala an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dara darallahu bih wa man syaqa syaqallahu alaihi." Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Sirmah, dari beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan mudarat, man dharra, ya, darallahu bihi, maka Allah akan jadikan atau akan berikan kemudaratan baginya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi." Dan barang siapa yang melakukan suatu yang membuat atau menyebabkan seseorang mendapatkan keberatan atau kesusahan, syaqallahu alaihi, maka Allah akan balas atau akan berikan kesusahan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadal hadis dala ala aslaini min usuli syariah. Hadis ini menggambarkan tentang dua pokok dari pokok-pokok syariat. Ahaduhuma anal jaza min jinsil amal fil khairi wa syari. Bahwasanya balasan yang didapat seseorang merupakan bagian dari jenis amalan yang dahulunya atau yang pernah dia lakukan, fil khair wa syar, baik dalam masalah kebaikan ataupun kejelekan. Ini balasan yang seseorang dapatkan itu sesuai dengan amalan, sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Wa hadza min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha. Dan ini merupakan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang tentu hikmah tersebut yuhmad, dipuji atasnya. Ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan hal tersebut sesuai dengan hikmahnya, tepat ya. Ketika membalas seseorang sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Fa kama anna man amila bima yuhibbullah ahabbahullah. Sebagaimana ketika seseorang melakukan suatu amalan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mencintai, amalan tersebut dia pun akan dicintai. Wa man amila bima yabghadahu abghadahullah. Demikian juga barang siapa yang buat amalan yang menyebabkan kemurkaan, maka Allah akan membencinya. Wa man yassara al-muslim yassarallahu alaihi. Barang siapa yang membuat suatu kemudahan terhadap seorang muslim, membantu seorang muslim, ya, yassarallahu alaihi, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan membantu dia. Ini balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Seorang ya, terkenal sebagai orang yang mu'in, orang yang ringan tangan, mudah membantu. Ya. Maka di antara jenis balasannya pun ya, Allah akan mudahkan pertolongannya kepadanya. Akan Allah tolong dia dari berbagai kesusahan. Nah, fi dunya wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa man faraja an mu'min kurbatan farajallahu anhu kurbatan min qurabin yaumal qiyamah. Demikian juga barang siapa yang dia membukakan, membantu seorang mukmin ketika mendapatkan suatu musibah atau kesusahan, farajallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pula, akan bantu juga dia dari kesusahan, dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wallahu fi hajatil abdi makanul abdu fi hajati akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada hajat, ini pada kebutuhan seorang hamba. Yang ini siap ketika seorang hamba membutuhkannya, ketika hamba tersebut selalu berada fi hajat akhihi, senantiasa berada atau selalu siap ketika saudaranya membutuhkan pertolongannya, tidak usah nunggu ya diminta. Seorang mukmin ya hendaknya dia ala hajat akhihi, di depan atau di atas hajat saudaranya. Ini ketika dia tahu saudaranya sedang butuh apa nih. Ya. Senantiasa siap membantu saudaranya. Kadzalika man dara musliman darahullah. Demikian juga barang siapa yang buat mudarat, kesusahan terhadap seorang muslim, darahullah, Allah pun akan berikan kemudaratan, kesusahan baginya. Wa man makara bihi makarallahu bihi. Barang siapa yang membuat makar terhadap seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan makar juga padanya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik pembuat makar adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Ketika kita waliyadzubillah Rasulullah SAW, ketika kadang muncul keinginan berbuat jelek, berbuat makar terhadap orang lain, bisa jadi orang tersebut tidak mampu untuk membalasnya. Tetapi di sana, ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan akan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Bisa jadi orang tersebut lemah, tidak mampu, tidak mengetahui makar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar kita. Dan Allah akan balas, timpakan makar yang lebih baik kepada kita. Nasallahu alaihi. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang buat kesusahan seorang muslim, kehadirannya justru membuat susah orang, membuat sulit menimbulkan kesusahan, kesulitan, syaqallahu alaihi, maka Allah pun akan berikan kesulitan kepadanya. Ila ghairi dzalika minal amsilati adakhilati fi hadzal asr, dan yang lainnya yang masuk di bawah pembahasan bab ini. Nah, ini asal yang pertama, bahwasanya al jaza min jinsil amal, ya. Bahwasanya balasan itu bagian dari atau sesuai dengan amalan seseorang. Bukan hukum karma, bukan, ya. Bedakan antara karma dengan masalah al jaza min jinsil amal. Al aslu tsani. Dasar yang kedua atau pondasi yang kedua pada hadis ini. Man ud-darar wal mudarrah. Dilarangnya kejelekan dan memberikan kejelekan. Wa annahu la darar wa la dirar. Bahwasanya tidak boleh membuat kejelekan baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Tidak boleh melakukan kejelekan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Itu di antara mana la darar wa la dirar. Ini adalah hadis. Nah, wa hadza yashmulu anwa'ud darar kullihi, dan ini tercakup seluruh jenis perkara yang membahayakan. Seluruh perkara yang membahayakan masuk dalam bab ini. Wal darar yarji'u ila ahadin amrayni, dan yang namanya suatu kejelekan ini kembalinya kepada salah satu dari dua perkara. Imma tafwitu maslahah, bisa jadi kejelekan tersebut adalah tafwitun atau tafwitu maslahah, hilangnya suatu maslahat. Harusnya seseorang mendapatkan suatu kebaikan, tetapi karena melakukan sesuatu hilang kebaikan tersebut. Ini pun termasuk doror, kejelekan. Tafwitu maslahah. Au husuli mudarrah biwajhin minal wujuh. Atau memang munculnya suatu kejelekan dari berbagai sisi. Namanya kejelekan itu bisa jadi hilangnya suatu kebaikan atau adanya suatu kejelekan. Ya, itu namanya doror. Atau kembalinya doror itu pada dua hal tersebut. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan suatu kebaikan, padahal sepantasnya kita mendapatkannya, kita pun sedang mendapatkan doror, sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan kejelekan. Ya. Jangan dikira kejelekan tersebut hanya kalau kita tertimpa suatu kesusahan. Ini baru doror. Enggak. Ya. Orang misalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya, kesehatan, kesempatan dan sebagainya. Bisa dia manfaatkan kesehatan, kesempatan tersebut, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amalan soleh dan sebagainya, ya. Tetapi terluput kebaikan atau kesempatan tersebut dari dia. Dia menganggap itu tidak suatu masalah, bukan suatu masalah, bukan suatu kejelekan. Nah, padahal jelas itu suatu kejelekan. Kemaslahatan, kebaikan yang seharusnya dia dapatkan ternyata lewat, luput. Nah, fadharar ghairul mustahiq la yahillu isaluhu wa 'amaluhu ma'an nas, bal yajibu al insan ayamna'a dararahu wa azahu anhum min jami'il wujuh. Dan kejelekan, ya, yang tidak pantas, ya, untuk didapat seseorang, ya, maka tidak sepantasnya atau tidak boleh dilakukan bersama manusia. Bahkan wajib bagi seseorang untuk mencegah datangnya, munculnya kejelekan tersebut dari berbagai sisi. Dia harus berusaha mencegah datangnya atau terjadinya kejelekan tersebut. Dan anak katakan, anak ulangi, kejelekan tersebut bukan hanya, ya, musibah-musibah, tetapi hilangnya berbagai kebaikan itu pun doror. Fayadkhulu fi dzalika at-tadlis wal ghisy fil mu'amalat, masuk di dalam masa itu adalah atadlis wal gish. Tadlis itu ya kurang lebih maknanya disamakan dengan gish, tipu menipu ya. Nah, kau tadlis itu kayak bohong tapi tidak bohong. Nah, kalau dalam pelajaran mustalah hadis ada bab masalah mudallis, tadlis. Tadlis itu seorang rawi ya. Dia tidak berbohong secara ini, tetapi kayak tipu menipu gitu. Contoh, dia ingin menyembunyikan nama syekhnya. Misalkan syekhnya Muhammad bin Abdurrahman misalkan. Diketahui bahwasanya syekh ini dhaif. Dia ingin meriwayatkan hadis dari orang tersebut ya. Tapi tahu ini syekhnya dhaif nih. Gimana caranya? Kalau dikatakan hadatsana Muhammad bin Abdurrahman, orang tahu aduh, orang dhaif, lemah sebagainya. Akhirnya dia membuat tadlis. Hadatsana Ibnu Abdurrahman. Telah berkata kepada kami anaknya Abdurrahman. Tadlis ini. Ini. Al-Imam hampir ulama banyak yang bukan tadlis. Salah satunya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Ketika beliau menyembunyikan nama lupa yang ketika berselisih dalam masalah khalqu aqal ibad tuh siapa Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, salah satu guru beliau adalah Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ya, tetapi waktu itu beliau berselisih, artinya Muhammad Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dituduh oleh Ad-Duhli memiliki pemahaman bahwasanya menuduh bahwasanya Al-Imam Bukhari ya berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, seperti itu. Tapi dibantah Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Belum meriwayatkan hadis dari Ad-Duhli. Nah, tetapi ketika meriwayatkan beliau tidak menyebutkan secara sharih nama beliau. Tetapi na'am disamarkan. Seperti itu. Dan sebagainya di antara contoh hadis. Ada pun dalam muamalah ya. Kadang contoh kita mau menjual rumah, kita katakan kepada pembeli, ini saya mau jual rumah. Bagaimana posisi rumah itu? Posisi rumah itu alhamdulillah dekat dengan pasar ya. Kurang lebih 1 kilo dari pasar atau dari pusat keramaian. Terkadang orang mikirnya, wah 1 kilo dari pusat keramaian. Waduh, harganya murah. Bisa mahal ini. Ya. Ketika sudah dibeli, ya, ternyata jaraknya ada 10 kilo. Dikata kurang lebih 1 kilo. Ya kan kurang lebih. Nah, apa dia dusta? Ya enggak kan. Ya 1 kilo lebih lah. Jaraknya dari pusat kota berapa? Cuma 1 kilo lebih. Apa dia berdusta ketika ternyata faktanya 10 kilo? Dari pusat keramaian? Tidak. Ya. Kalau dia katakan jaraknya 1 kilo dari kota. Ternyata 10 kilo. Dia dusta jelas. Kalau tadlis tidak seperti itu. Sekilo lebih. Ternyata 10 kilo. Ya 10 kilo. Ya saya kan bilang sekilo lebih. Nah, lebihnya 9 kilo. Ini tidak dikatakan dusta. Tapi kan tadlis. Mudallis. Manipulasi. Berkata Imam Syu'bah rahimahullah taala ketika berkaitan dengan masalah mudallisin, beliau mengatakan at-tadlis akhul kadzib. Kata beliau rahimahullah taala, tadlis itu saudaranya dusta. Saudaranya. Ya. Dia mau dusta tapi enggak berani langsung gitu. Dan lebih berbahaya dari dusta. Tadlis itu. Kalau dusta itu orang, ini dusta sudah langsung dihukum. Kalau ini enggak dihukumi dusta tapi salah gitu. Susah. Sama dengan ghish, nipu-nipu kayak gitu. Ya. Fil mu'amalat waqatmul uyub fiha, dan menyembunyikan aib ketika mu'amalah, ketika jual beli ya, jual beli mobil, tahu mobilnya itu sering mogokan ya, tidak disebutkan, menyembunyikan aib suatu benda. Maka ketika kita mau mu'amalah jual beli disebutkan, nanti kita rugi ya, justru itu supaya nggak ada yang dirugikan. supaya tidak ada yang terkena mudarat ketika jual beli. Kita mau jual beli rumah atau jual beli kendaraan. Ini kendaraan ini sebenarnya sering bermasalah nih. Ya. Kalau sudah sekian kilometer jalan biasanya suka batuk-batuk. Ini sering dikatakan, sampaikan. Karena kita tahu seperti itu. Kalau tidak, ini bisa memudorotkan pada pembeli. Nah, wa makar wal khoda, makar wal khoda, tipuan, wa najshun, najis itu berkaitan dengan jual beli, ya, semacam apa namanya, orang berpura-pura ketika jual beli suka gini, berapa ini harganya? 10.000, wah murah itu saya di sini. Berarti kita kerjasama gitu. Seperti itu. Watalaki ar-rukban. Atalaki ar-rukban. Atalaki ar-rukban itu salah satu model jual beli ketika seseorang, orang kampung, biasanya mau datang ke pasar, ke kota, mau menjual barangnya, dihadang. Hah? Rukban artinya kendaraan. Artinya dihadang duluan. Sudah, dibeli sama saya aja. Makanya seperti itu tidak boleh. Ya. Dia nggak tahu kan harga pasar berapa nih. Jangan sampai tahu. Hadang jalan. Kamu bawa apa? Saya bawa sayuran. Apa? Misalkan kentang atau apa. Sudah saya beli semuanya. Harganya berapa? Segini. Langsung dibeli sebelum orang tersebut sampai ke pasar. Yang seperti tidak boleh. Karena fi'l dharar. Kenapa? Biasanya dia melakukan itu untuk apa namanya itu, jadi ya pasar kan yang berlaku harga pasar biasanya seperti itu, semakin barang itu langka semakin tinggi kan, nah ini harga, ini barang ini mahal, ini jangan sampai masuk langka, susah kalau ke pasar rebutan, ini biasanya yang uang banyak berani tinggi, saya hadang aja ini, sebeli harga segini ini, maka tidak boleh seperti itu, ya itu dipelajari dalam kitab Kitabul Buyu'. Wal bai'u 'ala bai'il muslim wa syira'u 'ala syira'ihi, ya. Membeli atau berdagang atau jual beli di atas jual beli saudaranya sudah di na'am, sudah terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, misalkan suatu barang harganya 10.000, tiba-tiba datang orang lain, itu barang 10.000 cuma ada satu murah lagi, sudah sama aja, berapa? 15.000, tidak boleh, jadi ya bisa membuat doror. Wa mithluhu al ijarat, wa jam'il muamalat, yang misalnya dari ijarat, ya, sewa menyewa dan seluruh muamalat. Wal khitbah ala khitbat akhihi, dan khitbah atas khitbah pinangan orang lain. Sama ketika ada akhwat, ya, tiba-tiba ada ikhwan maju, seorang maju mengkhitbah, ngelamar, ya, ngelamar sedang proses tapi belum ada jawaban, ya, diterima atau tidak, maka kita yang tahu, oh ada ini mau masuk, atau itu juga belum janur kuning itu, belum keputusan, masih sedang pertimbangan, tidak boleh, ya. Nah, kita masuk lama sampai sudah jelas apakah si pihak perempuan tersebut menolak atau menerima. Kalau menolak baru boleh kita masuk, seperti itu. Al-khitbah ala khitbati akhihi, wa khitbatu al-wadzaib allati fiha ahlun qa'imun biha. Ini kan juga khitbatul wadzaib, ya, mengajukan suatu pekerjaan yang di sana sudah ada orang yang ahli, ya. Kalau kita masuk malah ternyata kita tidak ahli, justru menyebabkan doror. Nah, itu pun tidak boleh. Faqulu hadza minal mudarat al manhiyu anha, dan suruh tadi tersebut, ya, merupakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan mudarat yang terlarang. Wa kullu mu'amalatin min hadzan naw fa innallaha la yubariku fiha. Muamalah tadi ya, adalah muamalah yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahinya. Li'annahu man dara musliman darahullah. Karena barang siapa yang memberikan kesulitan, kemudaratan, kejelekan bagi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejelekan kepadanya. Wa man darahullah tarahal anhu al khair. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kejelekan kepadanya, kemudaratan kepadanya, tarahal anhu al khair, kebaikan akan jauh akan pergi darinya. Ya. Wa tawajjaha ilai asyarr, dan kejelekan akan datanginya. Wa dzalika bima kasabat yadahu, dan demikian itu karena sebab perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini wa yadkhulu fi dzalika mudaratal asyarik li syarikihi wal jari li jari. Termasuk juga perkara yang bisa membuat mudarat adalah memberikan mudarat asyarik li syarikihi, rekan bisnis ya, apa klien dan sebagainya. Wal jar li jarihi, seorang tetangga terhadap tetangga yang lainnya. Bi qaulin atau au fi'lin, baik karena ucapan dengan ucapan atau perbuatan. Hatta innahu la yahillu lahu ayuhdisa bi milki mayaduru bi jarihi. Sampai seseorang dia tidak boleh ya, melakukan suatu perbuatan ya, kegiatan walaupun itu milik dia tetapi berefek ya, memberikan mudarat bagi tetangganya. Seperti misalkan kita bikin bangunan, bangun tempat kita, bikin bangunan yang bangunan tersebut membahayakan ya, tetangga kita, tidak boleh tanam pohon di tanah kita ya, pohon mangga besar condongnya ke rumah tetangga kita ya, kebayang kalau ada angin, misalkan angin besar, walaupun itu milik kita tetap kita tidak boleh ya, melakukan hal itu. Tanah-tanah kita, pohon-pohon kita, kenapa? Menimbulkan mudarat bagi tetangga kita. Kita punya mobil, mobil-mobil kita ya, kita buka bengkel di rumah kita, bengkel-bengkel saya, modal dari saya ya, namanya bengkel kadang ini kenapa dan sebagainya, bising. Nah, dan tiap hari, bukan insidental seperti itu, ini bisa memudaratkan tetangga kita walaupun milik dia, tidak boleh dilakukan. Fadlan an mubasyaratan fadlan an mubasyaratin al mubasyaratin idur bihi, terlebih-lebih melakukan mudarat secara langsung ya, secara langsung. Wa yadkhulu fi dzalika mudaratul gharim li gharimihi wa sa'yuhu fil muamalat allati taduru bi gharimihi. Termasuk perkara yang bisa mudaratkan di sini adalah seorang yang berutang ya, dia memberikan kesusahan, kesulitan terhadap gharimnya, orang yang memberikan piutangnya. Wa sa'yuhu fil muamalat, dan perbuatan dia dalam muamalah al-tadur bi gharimihi. Hatta innahu la yahillu lahu an yatasaddaq wa yatruku ma wajaba alaihi min ad-dain ila bi idzni gharimihi aw yarhanu mawjudatihi ahadan ghurama ahada ghuramaihi dunal baqin aw yaqifu aw yu'tiqa ma yudhirru bi gharimihi aw yanfiqu aktsara min al-lazim bi gharimihi. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak faham maksud ini, hampir salah berkaitan masalah ahkamul gharim. Kita lihat saja. Kadzalika ad-darar fil wasaya. Demikian juga mudarat yang terjadi ketika berwasiat. Ya. Wasiat juga kadang memberikan mudarat. Ya. Kama qala ta'ala mim ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghairu mudarim. Ya. Ini ayat ini berkaitan dengan masalah pembagian waris ya. Nah, ini waris itu dibagikan mim ba'din wasiyatin, yang setelah ditunaikan wasiat dari si mayit tersebut, ha? Wasiatnya apa? Ya. atau dibayarkan hutang-hutangnya. Ya. Ghairu mudhari, ini kembali ke wasiat. Ya. Setelah ditunaikan wasiatnya dan wasiat tersebut tidak boleh wasiat yang menyebabkan mudarat. Ya. Tidak boleh wasiat seorang orang meninggal berwasiat, saya berwasiat kalau saya mati tolong dikuburnya di puncak gunung sana. Susah sudah. Karena dia mungkin dulunya kemudian sebagai pendaki misalnya. Atau di sini bi ayu khassa ahada warasatihi bi aktsar mimalahu. Ya. Dia berwasiat tapi wasiatnya sifatnya maksiat. Dia berwasiat kalau saya mati nanti nih anak yang paling kecil nih ditambahin. Nah, dia dapat ini. Ini tidak boleh. Ya. Karena telah berbuat tidak adil terhadap anak-anaknya. Awyan kuso al waris. Atau dikurangi. Pokoknya yang gede jangan kasih ini. Dia gak pernah ngurus saya. Nanti kalau saya mati. Pokoknya yang lain dapat ini. Artinya wasiatnya. Nah, namanya wasiat itu tidak boleh al waris kan. Wasiat itu tidak boleh bagi al waris. Ya. Kalau al waris tidak dapat wasiat dari harta tersebut. Wasiat itu boleh bagi bukan ahli waris, itu pun tidak melebihi sepertiga. Au yusiya li ghairi warisi bi qasdil idrar. Atau berwasiat kepada selain ahli warisnya dengan tujuan memberikan mudarat. Ini pun tidak boleh, ya. Sengaja dia karena enggak suka sama anak-anaknya, pokoknya kalau saya mati sepertiga harta saya kasihkan ini, dia akan memberikan mudarat kepada anak-anaknya, maka tidak boleh. Wa kadzalika la yahilu idraru zauj bi zaujatihi min wujuhi katsirah. Demikian juga tidak boleh, ya, tidak halal memberikan mudarat seorang suami terhadap istrinya dari berbagai sisi. Imma ayu ayadulaha zulman litaftadia minhum. Bisa jadi menelantarkannya. Suami menelantarkan secara zalim. Ya. Dicerai enggak. Ya. Digauli secara ma'ruf tidak. Cerai enggak. Kalau cerai kan bisa lagi nikah lagi akhwatnya atau istrinya. Mantan istrinya. Ini enggak. Diberikan penghidupan yang layak. Yang ma'ruf ini pun tidak. Sengaja supaya masih terikat dengan dia. Ini zalim, tidak boleh. Au yuraji'uha au yuraji'aha liqasdil idrar. Atau dia pernah mentalak istrinya, kemudian rujuk. Ya. Tetapi rujuk pun dengan tujuan ingin memberikan kejelekan kepada istrinya. Tidak boleh. Aw yamila ila ihda zawjatihi mailan yudirru bil ukhra, atau cenderung condong lebih memilih, ya, kepada salah satu istrinya, yang istrinya lebih dari satu, ya, yang kecondongannya ini memudaratkan pada istri yang lainnya, ya. Kalau masalah cinta mungkin susah, ya, ini sikap dia dan sebagainya, pembagian apa harta dan giliran lebih condong kepada salah satu istrinya, ini memudaratkan, ini pun tidak boleh. Waj'alha kal mu'allaqah. Wallahu a'lam, maksudnya apa nih? Waj'alha kal mu'allaqah. Wa min dhalika al haifu fil ahkami wa syahadat wa qisma wa ghairiha ala ahadin asasaini linafil akhar. Faqul hadza dakhilun fil mudarah. Afailuhu mustahiqun lil uqubah wa ayyidarallahu bihi. Dan juga masuk dalamnya adalah al haif fil ahkam wa syahadat, berbuat zalim dalam memberikan hukum, ya, memutuskan suatu hukum, wa syahadat, ya, persaksian, wa qismah, pembagian dan selainnya, nah, terhadap dua orang, ya. Maka ini semua, ya, masuk kepada perkara yang memudaratkan. Dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesusahan, kemudaratan baginya. Wa asyaddu min dzalika al-waqi'ah fi an-nasi 'indal wulat wal umara. Dan yang paling kerasnya, paling jeleknya ya, dalam masalah kemudaratan ini adalah al-waqi'ah fi an-nasi 'indal wulati wal umara, ya. Mencela, menikam, menghasut manusia ya di hadapan para pemimpin ya. Liughirahum biuqubatihi aw akhadha malihi, agar manusia muncul keinginannya untuk menghukumnya atau mengambil hartanya. Aw man uhum min haqqin huwa lahu, atau menolak untuk memberikan hak kepada penguasa tersebut. Fa inna man amila hadzal amal fa innahu baghin, maka barang siapa yang melakukan amalan ini maka dia baghin, dia pemberontak ya. Menghasut orang, mencela pemerintah, gimana jangan kasih hak pemerintah tersebut ya, dan sebagainya. Maka barang siapa yang melakukannya ini maka dia baghin. Falyatawaqqa al-uqubata al-ajilah wal-ajilah, maka ditegakkan hukuman kepadanya, al-ajilah wal-ajilah, di dunia dan di akhirat, bagi bagin ini, para pemberontak ini. Wa min hadza nuhya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau wa min hadza nahyu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayurada mumridun al-musih lima fi dzalika min ad-darar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yurada mumrid al-musih. Hadis sahih riwayat Bukhari, yaitu orang yang sakit jangan mendatangi orang yang sehat. Paham? Supaya apa? Supaya enggak menular, kan? Nah, Nabi ayurada mumridun al-musih. Ini. Karena adanya khawatirkan adanya dor. Tapi kalau sakit biasa yang ini enggak masalah. Nah, ketika dia mendapat sakit yang bisa menular dengan cepat, jangan kemudian sengaja datang ke rumah si fulan. Karena khawatir bisa menularkan penyakit tersebut. Wa kadzalika nahyu al-judama wa nahyuhum 'anil mukhalat an-nas. Demikian juga dilarangnya al-judama, orang yang terkena penyakit apa ya, tujuan lepra atau apa ya, anak orang ini. Salah sama penyakit yang menular. Ya. Untuk bergaul dengan manusia. Wahada wa ghairuhu dakhilun fi qawli ta'ala. Karena ini bisa menyebabkan kemudaratan bagi mereka. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang mereka mengganggu kaum muslimin dan mukminat bighairi maqtasabu, tanpa sebab, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh mereka telah membawa buhtan, kedustaan dan dosa yang jelas. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an tarwi'il muslim walau ala wajhil mizah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyakiti, mencela kaum muslimin walaupun dalam bentuk al-mizah, guyon. Guyon tapi bisa menyakitkan, jangan. Bisa menyakiti mereka, jangan. Wa min hadza as-sukhriyah bil khalqi. Di antara juga adalah as-sukhriyah bil khulqi. Bil khulqi, mengolok-olok tubuhnya, maksudnya tuh kayak mungkin pendek dan sebagainya. Wal istihza bihim, sama maknanya. Istihza as-sukhriyah. Wal waqi'ah fi a'radihim, ya. Mencela penampilan mereka, wa tahrish bainahum, lakukan perpecahan di antara kaum muslimin. Fakuluh wa dakhilun fil mudharah al musyaqah al mujib al lil uqubah. Ini semua termasuk memberikan mudharat yang dan kerusahan yang berhak mendapatkan hukuman. Wa kama yadulu al hadis biman tuqihi anna man dara wa syaqqa darahum Allahu wa syaqqa alaihi, sebagaimana ditunjukkan al hadis ya, bahwasanya orang yang berikan mudarat dan kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mudarat dan kesusahan padanya. Fa inna mafhumahu yadulu ala anna man azala darar wal masyaqqa anil muslim fa inna allaha yajlibu lahu al khair. Maka difahami juga kebalikannya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan, keberatan seorang muslim, beban seorang muslim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan baginya kebaikan. Wa yadfa'u anhu ad-darar wal masyaq. Allah akan menghalanginya dari kesusahan dan berbagai kesulitan. Jazaan wa faqan. Balasan yang sesuai. Sawa'un kana muta'alliqan bi nafsi aw bi ghairihi. Baik itu berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin ini sekedar pengumuman, insyaallah mulai Sabtu besok ya, ada taklim di Masjid Al-Furqan Bongas. Kalau yang ada kesempatan aku silahkan, kalau enggak pun labas, karena ini tentunya dekat sana. Qobol diisi mungkin bagian dari dakwah kita malam Ahad ba'da maghrib, adapun kitab yang dibahas insyaallah yang isi ana sama Ustaz Abu Rosid, ana sendiri membahas kitab Fasal Fiqih Umdatul Ahkam ya. Mungkin karena mendekati Ramadan, ana akan baca didahulukan kitab Siam, fikih masalah siam ya, walaupun di kitab tersebut yang pertama dibahas adalah masalah taharah, masalah wudu, masalah taharah, tapi karena mungkin mendekati saum, bahas yang akan kita bahas adalah kitab Siam di sana. Adapun Ustaz Abu Rasyid, beliau akan bawa kitab Masalah Akidah, kitab Usul Thalasah. Qolam sahab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.